lebih banyak kalau kita sudah mengetahui apa-apa yang harus kita persiapkan, atau paling tidak kita mengetahui apa sebenarnya bulan Ramadan itu dan apa manfaatnya dan apa yang harus kita lakukan. Bulan Ramadan sudah banyak kita lalui dan sudah ada yang 20 kali, ada yang 50 kali. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk bulan Ramadan yang akan datang ini? Saya mengambil modelnya, model presentasinya Wahyu Pasha, tapi semua intinya juga dari Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata-kata bulan Ramadan itu hanya satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Dari 12 bulan itu hanya bulan Ramadan yang disebut. Artinya bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang Ramadan itu sendiri, karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Walaupun mungkin waktu Isra Mi'raj bapak-bapak juga dan ibu-ibu sudah mendengarkan, apakah memang benar Iqra itu adalah wahyu yang pertama. Sedangkan kita juga menurut buku dan penjelasan pada Isra Mi'raj, sesungguhnya Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan secara horizontal dan vertikal itu untuk meyakinkan kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jangan ragu, jangan takut, terus siarkan dan sebarluaskan mengenai ajaran Islam ini. Setelah beliau agak ragu karena pertama yang dihadapi adalah pemblokiran ekonomi oleh kaum Quraisy. Susah saat itu Rasulullah untuk memperoleh bahan makanan, akses untuk membeli juga diblokir seluruhnya. Setelah itu kemudian juga kesedihan karena Siti Khadijah istri yang dicintai, yang mendukung baik secara psikologis, materi, itu beliau sangat berperan juga meninggal. Yang ketiga pamannya Abdul Thalib juga sebagai pelindung kalau ada hal yang berkaitan dengan Quraisy, meskipun Abdul Thalib itu bukan orang Muslim, tapi karena pengaruhnya kepada kaum Quraisy sehingga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlindung karena beliau. Ini pun juga meninggal, dan sedihnya lagi meninggalnya itu bukan dalam keadaan Islam. Disitulah kekacauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Jibril untuk mengisrakan dan mengisrak Mi'rajkan, diperintahkan oleh Allah secara horizontal untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Jadi untuk diperlihatkan kemahakuasaan, kemahahebatan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu baru di dalam dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diisrakan hingga sampai Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah merasa terpesona, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Dan apakah memang betul perintahnya dengan di Sidratul Muntaha pulang itu hanya untuk diperintahkan untuk menjalankan sholat lima waktu? Padahal sholat itu sudah diperintahkan sejak Adam dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Suatu pemikiran yang terus dilakukan oleh para ahli astronomi, termasuk Pak Mustafa yang Israq Mi'raj baru lalu. Kalaulah itulah yang dimaksudkan untuk perintah sholat, maka tidak sholat maka tidak kena, karena Rasulullah dalam keadaan yang sangat terhimpit dengan kondisi yang dialami saat itu, kemudian di Isra Mi'raj oleh Allah untuk diberikan kenyataan gambaran, bukan gambaran, nyata tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah Rasulullah kembali dengan semangat baru dan yakin bahwa Allah lah At-Tahiyyatul Lillah wa Tayyibah wa Salat wa Tayyibah sekolah penghormatan, rahmat, kebesaran semuanya lah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Muhammad. Jadi ketika kita sholat dan mendapatkan diri kita menyatu kepada Allah, maka kita akan merasakan juga betapa besar, betapa kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kekuatan batin kita dengan memperoleh nur dari Allah sehingga kita tidak tentara. Kalau lah hanya tidak punya uang, tidak ada masalah. Tidak ada jabatan, tidak ada masalah. Karena ada yang lebih hebat. Jadi ketiga-tiganya diblokir tentang ekonomi, tentang tahta, tentang wanita, keluarga, Rasulullah itu semuanya tidak ada semua. Jadi tidak ada gandulan, tidak ada gantungan Rasulullah saat itu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita buktikan ketika kita dalam keadaan terpepet. Nah, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, dan mengapa Ramadan, satu-satunya bulan Ramadan disebut di dalam Al-Quran, pasti ada sesuatu yang maha hebat yang kita belum bisa mengetahui. Maka marilah kita mencoba, saya ingin mencoba. Dan di bulan Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan, dan pertama kali yang ada di Kitabullah ada surat Al-Fatihah. Sebagai pembuka, saya akan mencoba untuk menyampaikan, mengulang, mengenalkan kembali para ulama, para ustaz juga sudah, tentang isi pada ayat-ayat pembukaan atau surat Al-Fatihah. Yaitu di dalam surat Al-Fatihah kita ada tiga hal yang kita sendiri sudah mengetahui. Ini yang pertama-tama kali yang harus kita ketahui tentang isi surat Al-Fatihah yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian pengakuan. Kedua, bagian perjanjian kita. Ketiga, bagian permohonan atau perjanjian Allah, perjanjian Tuhan. Yang pertama, bagian pengakuan yang kita sering tidak menyadari. Apa yang kita lakukan setiap hari selalu diperintahkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini khalifah di muka bumi. Dan diperintahkan kita di dalam berbuat kebaikan selalu membaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa sadar apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, in the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya melakukan ini bukan diri saya, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pelindung, Maha Kasih, Maha Sayang, sebagaimana dalam pengakuan yang benar. Yang kedua, di dalam pengakuan kita menyatakan bahwa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang akan kita perbuat itu atas nama Allah. Allah itu Maha Pelindung, Maha Kasih, Maha Sayang. Tidak mungkin dong kita akan melakukan sesuatu itu dengan serampangan, dengan marah, dengan jengkel dan sebagainya. Tidak mungkin. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita atau kita sebagai orang tua terhadap anak, kadang-kadang kita lupa mendampar, menendang, mencubit sampai anak nangis. Setelah ditanya kepada atau setelah ditanyakan kepada diri kita masing-masing, kita bentengnya, nah, saya ini bukannya marah kepada aku, kepada kamu. Saya itu sayang, takut. Jadi saya mau nampar, menendang itu karena sayang. That is the way. Kasih sayang Allah demikian. Padahal ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dalam rangka menjaga keimanan kita. Musibah yang diberikan oleh Allah adalah karena perbuatan kita. Yang ujian itu harus kita tafakuri. Ya, kemudian musibah ini harus betul-betul kita tafakuri. Sedangkan ujian kita tasyukuri, syukur alhamdulillah Allah memberi ujian ini. Kalau tidak, saya akan tergelincir. Jadi kita punya tabungan banyak, kemudian tiba-tiba mobil kita ketabrak, alhamdulillah. Kenapa? Dengan peristiwa ini diuji oleh Allah. Dengan uangmu yang banyak, enggak pernah kau keluarkan, sehingga aku hancurkan mobilmu, aku hancurkan motormu. Ternyata dia bisa beli lagi, tapi harusnya kita mensyukuri karena diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji. Rabb menunjukkan fungsi Allah sebagai pengatur yang maha teliti, sebagai penguasa dari seluruh alam semesta ini. Jadi kita tidak ada di dalam benak kita sesuatu atau orang atau siapapun juga yang harus kita puji, melainkan hanya Allah Subhanahu. Ini pengakuan kita. Rabb kepada siapa? Yang menguasai, yang memiliki tentang seluruh alam semesta ini. Kemudian kita juga mengakui bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Pahami bahasa mengartikan pengatur yang maha teliti. Saya akan mengambil di dalam surat Al-Hijr, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah tidak ada Tuhan kecuali Allah, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui baik yang terang maupun yang tidak nampak, dalam hati maupun yang di luar kita. Itulah kemudian karena Allah menciptakan manusia dan alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam hati dan diri kita, yang kita perbuat dengan nyata-nyata ataupun yang kita perbuat dengan diam-diam, Allah tahu. Oleh karena itu lanjutannya warrahmanur rahim. Saya tahu tentang kamu, kamu begini-begini, kurang ini, kurang itu. Saya tahu kamu nanti akan terjerembab. Saya tahu kamu nanti akan tergelincir, kamu akan sengsara. Oleh karena itu, saya berikan petunjuk hidup kamu supaya kamu tetap dalam garis yang telah aku tetapkan. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita, anak buah kita tahu kelemahan itu, kita bikin kelemahan itu untuk membuat kita lebih hebat lagi. Lain sekali apa yang ada di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meniru atau tidak, memang miruh. Wala waktu fihi miruh, kalau Allah itu benar-benar memberikan, memasukkan dalam jiwa bagian dari ruh Allah, dari sifat-sifat Allah, dan kita ingin memiliki, maka milikilah kasih sayang Allah itu dengan cara mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan kita, apa yang ada di dalam benak anak buah kita atau teman kita. Oh dia kasihan, oh dia perlu ditambah, oh perlu diajak bicara dan sebagainya. This is Allah yang ada di dalam sifat-sifatnya yang maha mulia, maha agung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini pengakuan. Jadi hanya Allah semata-lah. Oleh karena itu kita senantiasa memohon supaya kita juga sifat-sifat yang seperti itu bisa kita miliki dan kita bisa implementasikan. Maliki yaumiddin, inilah yang merajai di hari akhir nanti. Jadi semuanya kita pertanggungjawabkan kepadanya. Itu pengakuan. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, ini pengakuan kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, kemudian karena pengakuan itulah muncul di dalam diri kita, ya saya kemudian berjanji, kita kemudian berjanji, hanya engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu karena pengakuan itu betul-betul murni. Kalau kita mengakui kepada Bank Indonesia telah memberikan fasilitas yang begitu hebat segala-galanya, sampai kepada anak keturunan kita, sampai kepada kepentingan-kepentingan kita. Tidak hanya kita diobati kalau sedang sakit di dalam negeri, di luar negeri pun diberikan. Masya Allah, begitu hebatnya. Kemudian janji setia kita akan mengabdi bekerja untuk lembaga, bukan untuk menipu, tapi untuk lembaga. Apakah demikian? Seharusnya seperti ini. Iya, karena aku buat. Iya, karena setain ya Allah. Aku bekerja bismillahirrahmanirrahim atas karenamu ya Allah. Iya, karena aku itu, aku bekerja karena aku hanya menyembah, mengabdi, berserah diri kepadamu ya Allah. Dan kalau saya menghadapi sesuatu yang sulit, saya hanya kepadamu ya Allah, aku minta pertolongan agar lembagaku ini, agar negaraku ini, agar keluargaku ini tetap dalam keadaan yang aman, sentosa, dan membahagiakan semua orang yang memanfaatkannya. Tentunya demikian. Nah, barulah kemudian, karena kita senantiasa ke sana, kita diiringi suatu permohonan, janji Allah, kalau memang kamu memang begitu, aku akan berikan. Ihdinash shiratal mustaqim. Jadi kita, bimbinglah kami ya Allah, karena kami sudah tunduk berserah diri kepadamu ya Allah. Saya tentunya akan tergelincir kalau engkau tidak membimbingku ya Allah. Maka ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ini pun juga dengan satu persyaratan yang kita dituntunkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu shiratal ladzi na'an hamda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan lurus, jalan yang baik bagi sebagaimana jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi-nabi, keturunan nabi-nabi, semuanya itu adalah jalan-jalan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan-jalan yang diberikan kepada orang yang disesatkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh yang sangat, dia orang Yahudi, orang Nasrani, ini ngakunya diberikan Injil, ngakunya diberikan kitab, tetapi dia tidak percaya kepada kitab itu. Dan mereka itu senang kalau kita dapat kesusahan, tapi dia sangat benci kalau kita mendapatkan kesenangan. Itu ciri khas. Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, di dalam surat Ali Imran, kemudian surat Al-Maidah, itu disebutkan itu cerita kita. Dalam Ali Imran, lihat ayat 118 sampai 120. Bagaimana orang-orang Yahudi dan bagaimana orang Nasrani. Sebenarnya keduanya ini mereka dipertengkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini enggak benar, kemudian yang Yahudi mengatakan Nasrani itu benar, itu dalam Al-Qur'an tadi. Inilah jadi contoh orang-orang yang dimurkai di dalam itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian doa kita, tentunya kita tidak ingin seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau berdoa dikasih, dia ngomong kalau itu menyenangkan, dia ngomong, nah ini kan semua perbuatan saya, amal saya. Tapi kalau dia kena musibah, dia doanya tidak dikabulkan, kena musibah, dia mengatakan, wah ini karena perbuatan si A, perbuatan si B dan sebagainya. Tapi kita ingin mencontoh orang-orang yang diberi nikmat di dalam surat Maryam, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, itulah mereka orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka yaitu keturunan para nabi, yaitu Adam, dan dari mereka yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang kami telah beri bimbingan dan kami pilih mereka itu. Idza tusla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Dan mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Keimanan mereka itu ditunjukkan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Ar-Rahman, itu mereka tunduk sujud dan menangis. Bagaimana menggambarkan ya Allah? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin di antara kita sudah pernah mengalami ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan yang di luar dugaan kita memulai kesenangan, lulus ujian kah, mendapatkan promosi kah, yang kita menduga tidak mungkin saya mendapatkan, mungkin itu bahkan itu menangis bersyukur kepada Allah. Demikianlah kira-kira ketika kita sholat, sujud dan menemukan bersatunya jiwa kita kepada Allah, rasanya mungkin sebagaimana kita memperoleh kenikmatan yang kita tidak duga, menangisnya menangis kegembiraan yang luar biasa. Ini kenikmatan bagi mereka, yaitu para keturunan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian. Jadi mereka itulah orang yang diberi nikmat ketika mereka itu dibacakan Ar-Rahman, mereka sujud, syukur dan kemudian menangis karena begitu dirinya. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terpesona dia hanya mengucapkan segala penghormatan, kekuasaan, keagungan kepadamu ya Allah, sehingga Rasulullah tidak bisa menceritakan ketika dia di Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha itu jannah surga yang dia Rasulullah bisa melihat seluruhnya karena dimensinya lain sih. Wallahu a'lam, saya enggak tahu, jin bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat jin, dimensinya lain. Jadi kalau jin itu memperlihatkan diri bukan jin yang sebenarnya, dia hanya menggunakan bayang-bayangan siapa? Bayang-bayangan saya, bayang-bayangan ibu, bayang-bayang orang tua kita sudah meninggal, seakan-akan wah ibu datang mengingatkan dalam keadaan kita sedih. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah terperangkap, kita sudah terjebak oleh permainan jin. Padahal kita sudah janji iya karena abu itu wa iya karena setain, bukan kemudian datang ke kuburan ke orang tua kita sehingga tiba-tiba ada bayangan seperti orang tua kita yang sedang muncul di dalam kuburan sehingga kita mengatakan ya ibu ya bapak, mengatakan ya Allah na'udzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat. Mereka harun sujata wasab wakubiyah, ya tunduk, sujud dan menangis. Ibu-ibu dan bapak sekalian, nah sesungguhnya ini karena kita sudah mengerti bahwa kita tahu pengakuan kita, kita tahu janji kita, kita sadar kita hanya berdoa kepada Allah. Nah sekarang bagaimana ini Ramadan ini dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menyuci diri kita. Kita umpamakan saja ini adalah mesin cuci, supaya nanti kita tidak salah menggunakan mesin cuci itu. Nanti sudah beli mahal-mahal mesin cuci piring, begitu keluar busanya masih ada atau baunya masih, karena nggak tahu. Jadi kita harus tahu. Jadi kita sesungguhnya hidupnya itu 11 bulan. Setelah itu masuk ke ruang cuci, dicuci lagi, hidup 11 bulan. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita sistem penyitik kita itu terus berlangsung. Jadi imannya itu sistem terus maju dan berkembang. Dicuci ya. Itu yang dimaksudkan cucian ini. Oleh karena itu kita supaya tahu persis sama. Jadi bulan-bulan kita adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Masuk alat cuci lagi, bersih lagi nanti terus. Sehingga maaf ini joke saja ya, komunis gak sampai 1400 buyar, budaya Mesir tidak sampai 400 tahun buyar. Nanti budaya kita sendiri di Jawa, di Indonesia banyak yang buyar. Tapi Islam 1426 tahun hingga sekarang orang Islamnya tetap aja, walaupun bertengkar tapi tetap aja terus. Karena apa? Karena disediakan oleh Allah alat cucinya. Jadi pada bulan Ramadan selalu bersih, selalu berkelahi, permusuhan, masuk lagi ke cucian, besok baikan lagi, mau masuk cucian, bertengkar lagi. Dan dari dulu bertengkar, tapi sampai sekarang belum ada bahwa Islam akan hancur. Karena Islam memang tidak bisa hancur, tapi kalau Muslim bisa, tapi Islam tidak bisa. Dan orangnya yang mukmin itu yang tidak akan bisa hancur. Jadi kita sebenarnya, ya itulah, hidup kita itu hanya 11 bulan karena kesalahan kita selalu dihapus dan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ini yang ternyata sesuatu yang harus kita cermati dengan baik. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak tahu persis apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, nantinya setelah dicuci, yang di atas ini cucian pertama seperti ini, nanti cucian kedua mungkin ya levelnya lebih baik lagi. Terus jadi apa, derajat grafiknya itu semakin lama semakin baik setiap tahun. Nah, mudah-mudahan kita begitu. Nah, jadi kita kembali ke fitrah karena memang kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah dan dicuci lagi supaya fitrah. Ya. Dengan kefitrahan itu supaya kita mempunyai sustainability di dalam keimanan. Nah, keimanan ini sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Dan orang Islam yang mukmin, ya, itu diharapkan, bukan diharapkan, dijamin dia akan selamat terus dalam hidupnya. Ya. Allah tahu bahwa tidak semua orang ini mau dicuci. Ya. Oleh karena itu hanya ditujukan kepada orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin saja, orang Islam. Ya. Sehingga ya cukup tadi orang Islam itu sampai sekarang belum hancur-hancur. Amerika begitu gentarnya dengan cara teroris, pada teroris nggak ada, tapi tetap aja dalam keadaan yang bersih. Karena Allah menjamin orang-orang mukmin dan orang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu terus berputar. Nah, ini yang tentu saja hanya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita sekalian melihat orang yang tidak berpuasa, bukan karena dia dalam keadaan sakit, bukan karena dia dalam keadaan musafir, dalam keadaan adanya rukhsah, udah itu berarti bukan orang yang beriman. Karena iman itu memang kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang melemah, kadang-kadang menguat. Jadi kalau sedang tidak puasa itu jelas bahwa iman dia sedang hilang atau sedang turun. Inilah kemudian yang dikatakan orang yang mau disucikan itu hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita ingin melihat sebentar arah atau tujuan daripada Ramadan ini agar supaya kita itu tetap terpelihara. Itu yang dituju dari berpuasa. Untuk bisa tetap terpelihara, tentunya ya kita harus menjaga diri kita, menjauhkan dari amalan-amalan yang kita yang tidak baik. Nah, ada satu hadis dari Bukhari Muslim, fi fil jannati samania, di dalam surga ada 8 abwab, pintu, babun satu, abwab banyak. Fiha babun, di dalamnya ada satu pintu yusama yang namanya Ar-Rayyan. Nah, di dalam pintu Ar-Rayyan itu layak dakhuluhu, tidak ada yang bisa masuk illa shaimun, kecuali orang-orang yang puasa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa, meninggalkan makan dan minumnya saja. Jadi mari kita sadari bahwa puasa ini adalah alat suci supaya tidak salah, maka kita gunakan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dalam bulan Ramadan ini kita hilangkan semua perbuatan kita, kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, pura-pura itu kita tinggal. Benar-benar itu harus bersih dari hati, kita harus bersih. Dalam puasa saya tidak yakin semua kita ini bisa mampu meninggalkan kata-kata dusta dan kata-kata palsu atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada sedikit pun nanti. Nah, mari kita sama-sama untuk kita coba, kita catat sehari apa yang kita katakan. Renungkan setiap malam setelah kita terawih, kemudian kita renungkan apakah dari subuh sampai asar kita tidak ada kata-kata yang. Kalau itu bisa kita kasih tanda, terus insya Allah kita bisa menjaga. Jadi diniatkan untuk menjaga tidak berbuat. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba pakai catatan setiap hari, renungkan bahwa ada aja yang dilakukan, pasti ada, jujur. Kita ngomong aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, tapi saya ngomong sama teman saya, dia mau hadir ke rumah, tapi saya ngomong, saya mau terawih di luar, padahal setelah di luar, dia tidak terawih, mau main aja, satu jalan, besok jangan sampai ada seperti lagi. Insya Allah. Nah, di dalam puasa ini ayyama mamatuh, beberapa hari saja. Ada kata-kata nisfu Sya'ban. Bapak-bapak, kalau kita punya deretan angka 1-30, tentunya orang akan mengatakan setengahnya itu adalah 15. Kalau kita ngitungnya dari sini 15, tapi kalau ngitungnya dari sini 16. Kalau angkanya 1-29, tengahnya mana? 15. Milik siapa? Tidak milik sini, tidak milik sini. 1-14, 29-16, itu jumlahnya sama, tengahnya apa itu yang dimaksud. Jadi karena ada nisfu Sya'ban, makanya kalau barang itu dipakai pas persis tengah dari menit, tidak ada yang tersisa, betul-betul tengah. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berpuasa selama 9 kali Ramadan. 29-nya, 30-nya itu hanya sekali. Secara matematik, statistik, kalau kita tanya berapa rata-rata Rasulullah puasa selama 9 kali Ramadan, itu pasti jawabannya 29. Nah, karena 29 dalam bulan Ramadan, maka Dzulqa'dah itu di dalam bulan Islam itu 29, 30. Nah, kalau 29 berarti puasa kita hanya 29. Padahal puasa disucikan itu untuk hidup 11 bulan yang akan datang. Nah, kalau 29 kita misalnya puasa, kan bulannya yang 30, ada 29, ada 30, ada 29, berarti ada 6 kali yang tidak tercover oleh cucian ini. Ini secara matematika yang ngomong, ini kajiannya Pak Minta, saya sampaikan. Kemudian, terus gimana untuk menutup kekurangan yang satu bulan dari 6 bulan ke depan itu? Tanya pada Rasulullah, ada disunatkan untuk puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi kita siap-siap nanti Ramadan yang bagus, kemudian Syawal kita puasa Syawal 6 hari, syukur berturut-turut itu lebih afdal. Maka orang yang berpuasa Syawal 6 hari itu sama saja dengan puasa 1 tahun. Nah, ini kalau dihitung 29 kali harinya, kemudian ditambah 6, itu persis sama dalam 1 tahun 365 hari. Dan inilah hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, mencuci diri kita dengan pertama mengingat akan tiga pengakuan, akan pengakuan kita, akan janji kita, dan akan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak melakukan, menjauhkan semuanya perlakuan perbuatan-perbuatan, kata-kata yang menipu, yang dusta, yang pura-pura dan sebagainya. Insya Allah itulah caranya dalam beberapa hari yang terdapat oleh Allah. Insya Allah kemudian kita akan menjadi fitrah, dan disitulah nanti ihdinash shiratal mustaqim, Allah akan memelihara hidup kita dalam ketakwaan yang hakiki. Insya Allah inilah sebagai sebagai awal dari pemberian atau awal dari pengingatan kita pada diri kita sekarang dalam menghadapi bulan Ramadan. Demikian saja, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan penjelasan atau mengingatkan kita akan menghadapi bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini bisa betul-betul memberikan berkah, rahmah, maghfirah kepada kita sekarang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.